saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Ada 6 waktu yang istimewa untuk membaca surat Al-Ikhlas bersama surat lainnya. Kapan saja waktu tersebut? Pertama, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dan ini waktunya bebas. Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas, sampai ia menyelesaikannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad rahimahullah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan berbagai penguat. Waktu yang kedua, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Ketika itu, surat Al-Ikhlas dibaca bersama surat Al-Kafirun. Pada sholat tersebut, rokaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, lalu di rokaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika salat sunnah qobliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surat Al-Kafirun, dan qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ramaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran, fa kana yaqra'u fi ar-rak'ataini qabla al-fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Aku telah memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Beliau biasa membaca pada 2 rakaat sebelum salat subuh dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matis suratan yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajr. Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun." Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah bahwa hadis ini sahih. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis Ibnu Mas'ud yang akan disebutkan pada poin nanti. Momen yang ketiga, surat Al-Ikhlas dibaca ketika mengerjakan salat sunnah ba'diyah maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir rak'ataini ba'dal maghrib wa fir rak'ataini qabla salatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Lalu momen yang keempat, surat al-ikhlas dibaca ketika mengerjakan salat witir 3 rakaat. Ketika itu, di salat witir tersebut, rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Rakaat kedua surat Al-Kafirun, barulah di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata, "Aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah ketika salat witir?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yaqra'u fil ula bi subbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Pada rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Dan pada rakaat ketiga, qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Dan mu'awwidhatain, yaitu surat al-falaq dan surat an-nas. Hadis riwayat an-nasai, at-tirmidhi, Ahmad. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa surat al-mu'awwidhatain. An-Ubay ibn Ka'ab, qal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir dengan membaca سبح اسم ربك الأعلى, surat al-A'la, dan قل يا أيها الكافرون, surat al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasai dalam Tahrij Sunan Abi Dawud, dan Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu momen yang kelima, surat al-ikhlas dibaca ketika mengerjakan salat maghrib, ya, salat wajib pada malam Jumat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat membaca qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, dan qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Asy-Syaikh Al-Albani dalam takhrij Mishkah Al-Masabih mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Lalu momen yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan, faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait fa shalla rak'ataini fa kana yaqra'u fi ar-rak'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun wa fi riwayah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan makam Ibrahim di tengah-tengah antara diri beliau dan Ka'bah. Lalu beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, dan qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari tersebut. Wallahu a'lam. Sumber rumaiso.com. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.